إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين ورحمني ورحمكم الله kita lanjutkan masih dalam bab iyadatul marḍa mengunjungi orang-orang yang sakit. Hadis yang berikutnya adalah hadis قال حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي زبير عن جابر telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ayyub, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syababah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada aku Al-Mughirah bin Muslim dari Abi Zubair, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qala daqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sa'ib. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk, masuk untuk menjenguk Ummu Sa'ib. Wa hiya tuzafzifu, dalam keadaan dia sedang menggigil. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malaki, ada apa denganmu?" Qalat al-huma. Aghzaha Allahu. Al-huma. Tes. Nah, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malaki, ada apa denganmu?" Qalat al-huma, aghzaha Allah. Ini adalah al-huma, penyakit panas. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberkahinya. Akhzah Allah, yaitu menghinakannya. Dalam riwayat lain, la barakallahu fiha. Ya, semoga Allah tidak memberkatinya. Itu ucapan Ummu Sa'ib saat itu. Faqalan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Mah, jangan begitu. La tusabbiha, jangan engkau mencela penyakit demam tadi. Jangan dicela. Fa innaha tudhibul khatayal mu'min kama yudhibul kiru khabasal hadid." Karena sesungguhnya penyakit demam itu benar-benar membersihkan, menghilangkan kesalahan orang-orang yang beriman sebagaimana panasnya api itu ya, panasnya api yang dipakai oleh pandai besi, yaitu itu bisa menghilangkan kerak-kerak yang ada dalam besi. Ya. Untuk menghilangkan kerak yang ada dalam besi yang sangat susah, perlu dibakar dan apinya sangat panas. Ibaratnya dosa-dosa yang menempel dalam diri kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di mana besarnya, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan sulit untuk hilang, maka untuk menghilangkannya adalah dengan panasnya penyakit demam tadi. Maka ketika kita terkena penyakit demam, jangan dicela. La tusabbiha, jangan kau sela, jangan kau hina penyakit tersebut. Karena di sisi yang lain penyakit tadi, walaupun menyakitkan, itu menghilangkan dosa-dosa kita. Walaupun yang namanya jiwa, an-nafs, majbulatun ala wujdanil alam. Walaupun yang namanya manusia, jiwa manusia, itu biasanya ya sudah naluriah, alamiah. Ketika ada sesuatu yang sakit, dia akan mengeluh. Sesuatu ada yang sakit, dia akan tidak nyaman dengan perkara itu. La yaqdiru ahadun ala daf'i. Tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari ini. Kalau kita sakit, ya pasti kita terasa berat, terasa susah. Kalau kita apa namanya, hartanya sedikit, rezekinya disempitkan, kita merasa ya susah, merasa payah. Wa inna ma kullifal 'abdu an la yaqa'a minhu fi musibatin ma kana lahu sababun ila sabilun ila tarkih kal mubalaghah fi ta'awuhi wal jaza'i waz za'id. Tetapi di sini jangan sampai seorang hamba terseret oleh sifat-sifat naluriah alamiahnya tadi menuju perkara yang diingkari, perkara yang tidak disyariatkan, seperti tidak terima, teriak-teriak, merasa ya diperlakukan tidak adil, merasa dihinakan dan seterusnya. Jangan sampai demikian. Wal insanu majbulun idza wajada al-alam ala ayyati awah. Manusia itu secara naluri alami ketika tertimpa atau mendekatinya perkara yang tidak dia sukai, maka dia akan mencari perlindungan. Kalau dia mendapatkan atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka tentunya dia akan mengobatinya. Ala ayyastakiya ila ghairi dzalika mimma yaqau minal insan. Ya, di mana ketika seseorang itu terkena sakit atau seseorang itu mengalami kesempitan, kesusahan, maka naluriah alamiah manusia itu akan menceritakan kepada orang. Itu naluri alami. Sediam-diamnya orang, minimalnya dia akan biasanya cerita. Sama siapa? Sama istrinya mungkin, sama orang tuanya. Walaupun tidak sama temannya, tidak kepada semua orang, tapi naluri alami manusia ketika mendapatkan musibah, dia akan curhat, dia akan bercerita. Ya. Maka Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, lemah manusia itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semuanya ya menahan diri, bisa mengendalikan diri ketika kita sakit. Yang namanya memberitakan rasa sakit itu memang naluri manusiawi. Memberitakan apa yang menimpa kita itu naluri alamiah manusia. Tetapi jangan sampai ketika kita menceritakan, memberitakan, itu jangan sampai karena menyesali, jangan sampai karena protes, tidak terima dan tidak sabar. Itu jangan sampai. Kalau sekedar menceritakan supaya mendapatkan doa, supaya dijenguk, tidak mengapa. Itu kebaikan. Maka dalam syariat yang mulia ini, ya, Allah izinkan untuk seseorang itu menceritakan penyakitnya, idza sabara, apabila dia sabar, dia bisa bersabar. Ya. Wa amma idza mata'adda, tapi kalau sampai berlebihan, kana ma'tsuman madmuman, maka akan menjadi tercela dan terhina. Ya. Sehingga dalam hadis ini, alal mar'i alla yasdura anhu jaza'un wala sabbun wala syatamun lil maradhi khilal maradhi, yaitu seorang hendaknya ketika dia mengalami sakit atau kesempitan rezeki, itu jangan sampai keluar dari mulutnya hinaan dan celaan terhadap penyakit tadi, atau hinaan celaan terhadap kemiskinan. Ya dasar miskin kayak gini bikin susah misalnya. Itu jangan sampai. Ya. Bangkrut kayak gini bikin susah, enggak terima dan seterusnya. Itu bukti ketidaksabaran. Sakit pun sama. Boleh kita ceritakan, iya saya sakit kepalanya, saya sakit tangannya, saya sakit perutnya. Tidak mengapa, tapi kalau sampai mencela, wah dasar penyakit ya sudah diobati kok sembuh-sembuh gimana sih ya? Nah, itu namanya sudah jaza, sudah protes dengan takdir Allah. Enggak terima dengan takdir Allah. Bertentangan dengan keimanan kita, yaitu beriman dengan qada dan qadar. Karena di sisi yang lain, al-marad sababun li takfiri dzunubi. Karena di sisi yang lain yang namanya sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Walitanqiyatihi min khatayahu, dan juga untuk membersihkan dosa-dosa kesalahan yang ada pada diri kita ini. Dan itu adalah sisi lain di balik sebuah musibah, sisi lain di balik sebuah penyakit. Ya, bukan hanya sekedar sakit. Ya. Sehingga kita tidak boleh mencela. Ya. Tidak boleh mencela. Kita jangan mencela kecuali apa yang sudah Allah cela. Setan sendiri, ya, itu kita tidak boleh sembarangan mengatakan jelek padanya. Apa dalilnya? Ya, dalam hadis telah lewat sebenarnya. Kalau kita marah itu jangan kita katakan kaisa syaitan, sungguh celaka setan. Itu jangan. Ya. Dasar setan, itu jangan. Karena setan itu kalau semakin di seperti itu kan, semakin ta'adzama, semakin besar. Dan dia akan mengatakan biar kuat di sorak tuh, dengan seluruh kekuatan aku akan lawan kamu. Tapi kalau kita katakan bismillah, ya, tafahara, syaitan itu akan mengecil. Hatta yakuna misla dzubab, sampai seukuran lalat. Ya. Lalu bagaimana cara untuk istilahnya mencela syaitan dengan apa yang Allah cela dia? Misalkan apa? Laknat. Ya. Syaitan ar-rajim. Syaitan ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan sudah. Ya. Atau laknat. Rajim itu mal'un artinya. Laknat juga sama lafadznya seperti itu. Tapi kalau kita menghinanya dengan lafadz-lafadz yang lain, itu jangan. Kenapa? Syaitan semakin dihina, semakin ibaratnya dimarahin begitu ya, itu semakin sombong, semakin besar ukurannya. Dan semakin kuat dalam melawan kita. Ya. Maka bahasa yang paling tepat adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu adalah rajim. Rajim adalah yang dijauhkan dari kebaikan, yang terlaknat. Ya. Adapun kalau dasar setan, ya, atau kalimat-kalimat yang lain, itu jangan. Ya. Kenapa? Walaupun ya keburukan, tapi satu sisi ma'asyiral muslimin ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya, yaitu akan terketahui mana yang baik dan yang buruk dari manusia. Sama seperti hewan-hewan yang najis sekalipun, seperti anjing, seperti babi, ya, ya memang hukumnya adalah najis. Tetapi bukan berarti masyarakat muslimin kemudian kita mendzalimi mereka. Itu tidak boleh. Menyiksanya, memukulinya itu tidak boleh. Taruhlah memukul, kalaulah membunuh, itu bunuhlah dengan cepat. Ya. Bunuhlah dengan cepat. Hadis yang berikutnya. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Nadhr ibn Syumail qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani an Abi Rafi'in an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menceritakan kepada kami Ishaq. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Nadhr ibn Syumail. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Hammad ibn Salamah dari Thabit al-Bunani, dari Abi Rafi', dari Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istam'antuka falam tut'imani, sungguh aku telah berikan engkau makan, tetapi engkau tidak memberikan makan kepada aku. Qala fa yaqul ya rabbi kaifa istad'amtani wa lam ud'imka wa anta rabbul alamin. Bagaimana wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memberikan makan kepadamu wahai Rabbku, padahal engkau adalah Rabb semesta alam. Qala, maka Allah berfirman, amma 'alimta anna 'abdi fulanan istad'amaka wa lam tud'imhu. Bukankah engkau tahu hambaku fulan minta makan kepadamu, minta makan, tapi kamu tidak kasih dia makan. Jadi di awal percakapan ini Allah SWT itu memanggil, mengadili seorang, aku telah meminta makanan kepadamu tapi kamu tidak kasih. Orang tadi heran, bagaimana engkau memberikan meminta makan kepadaku ya Allah, dan bagaimana pula aku memberikan makan kepadamu ya Allah, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah jawab, bukankah engkau tahu bahwasanya ada hambaku dulu, fulan namanya, dia minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberikan makan kepadanya. Amma 'alimta annaka law kunta an'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Sungguh kalau kamu tahu kalau engkau memberikan makan kepadanya, kamu akan dapati aku di sisinya. Ibnu Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberikan minum kepadaku. Faqala ya Rabbi, wahai Rabbku, wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan minum kepadamu padahal engkau adalah Rabb semesta alam. Fayaqul, maka Allah berfirman, inna 'abdi fulanan, dulu hambaku fulan, istaqaka falam tusqihi, minta minum kepadamu tapi tidak engkau beri minum. Amma 'alimta, tidakkah engkau tahu, annaka law kunta saqaitahu, kalaulah engkau memberikan minum kepadanya, lawajadta dzalika 'indi, sungguh engkau akan mendapati perkara tersebut di sisiku. Allah nisbahkan dirinya kepada orang yang meminta makan dan minuman kepada kita. Siapa yang memberikan makan, siapa yang meminta makanan dan minuman kepada kita, Allah sebut di sini ya, bagaikan Allah meminta kepada dia. Walaupun tidak mungkin, tetapi betapa haknya orang yang sudah meminta kepada kita. Haknya besar. Apalagi itu adalah anak istri kita. Anak istri kita di pondok makan. Anak kita di pondokkan. Kira-kira di pondok kasih makan apa tidak? Kasih minum apa tidak? Kasih fasilitas apa tidak? Dikasih AC apa tidak? Dikasih kipas atau tidak? Dikasih. Kita kasih. Maka sungguh sebuah kezaliman kalau sudah waktunya untuk membiayai mereka makan, minum, kemudian kita seolah-olah tidak mendengar apapun, tidak memberikan apapun. Padahal coba saya sebagai ustadz mereka, kalau anak antum lapar di waktu pagi, mohon maaf, karena orang tua Anda belum bayar SPP, gak bisa makan pagi. Giliran siang, mohon maaf, wong bapak kamu belum transfer, gak tak kasih makan siang. Ketika malam, wong sampai malam bapak kamu belum bayar SPP, kamu gak usah makan malam. Kira-kira antum akan protes anak gak? Kira-kira antum akan marahin anak? Sat, zalim sat antum sat. Itaqillah, kira-kira begitu enggak? Apalagi kalau sehari pingsan itu anak, kira-kira antum tuntut anak apa tidak? Sedangkan santri itu ada 100 lebih. Kalau orang tuanya mereka enggak tak kasih makan, terus orang tuanya datang nuntut, "Ustaz, enggak dikasih makan, Ustaz." "Kenapa, Ustaz?" Kalau anak jawab, "Lho, yang antumnya belum bayar SPP." Siapa yang disalahkan kalau seperti ini? Siapa yang disalahkan? Itu satu hari. Sedangkan subhanallah, kalau antum tahu toleransi asatid kita, ya, pengurus-pengurus pondok kita. Toleransi ini itu super tinggi. Ya. Anak tidak bayar SPP 1 bulan tetap dikasih makan. Tidak dipilih-pilih, dipilah-pilah, tidak. Tetap belajar. 2 bulan enggak bayar, ya tetap dikasih makan. Setengah tahun enggak bayar, ya tetap dikasih makan. Sampai uang kasnya habis baru mohon maaf ini. Uang kasnya sudah minus. Jadi gini saja, jenengan itu bayar SPP saja, kemudian makannya diantar dari rumah. Ya. Akhirnya diantarlah dari rumah. Jalan kan? Jalan. Tapi kemudian untuk bayar listrik yang enggak ada, karena enggak bayar SPP juga. Ya. Mau bayar listrik enggak bisa. Akhirnya dipanggil. Setelah dipanggil, iya Ustaz, kan namanya berdakwah itu harus ikhlas, Ustaz. Masa ada bayarannya sih? Masa ada SPP-nya? Ittaqillah, Ustaz. Oh, begitu. Ya sudah, kalau begitu, kalau enggak mau bayar SPP, antum bayar listrik aja 1 bulan. Antum enggak usah bayar SPP, kemudian antum tanggung saja listrik 1 bulan gedung ini. Kita punya 6 gedung. Fadl bayar listrik. Berapa saat listriknya? Listriknya itu 650 satu gedung. Ada yang 2 juta satu gedung. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Monggo, mau pilih yang mana? Kan begitu. Atau kalau tidak mau bayar listrik, ya sudah bayar PAM saja. Berapa Ustaz? Ya sama, 650. Bahkan pernah 2 juta. Kira-kira kalau kita bolak-balik seperti itu, ikhwan fillah azzakumullah, apakah kita tidak memikirkan hadis ini? Ketika anak kita butuh makan, minum, kemudian kita berpangku kepada orang lain. Ada muhsinin kok, santai saja. Kita titipkan anak di pondok, santai, ada muhsinin yang ngasih makan. Tidakkah kita ingin menjadi muhsinin, ma'asyiral muslimin? Kok kita menyari orang jadi muhsinin, kitanya gak mau jadi muhsinin. Untuk siapa? Untuk anak kita. Untuk anak kita. Makanya pernah ada satu ustadz bikin status. Kalau SPP taruhlah pondok itu 1 juta. Ya. Untuk makan 900 ribu wis, berarti seharinya 30 ribu. Kira-kira 30 ribu kalau masuk masuk warung Sondong Rawas wis misalnya. Kira-kira 30 ribu itu sekali makan apa 3 kali makan? Atau enggak pernah ke Sondong Raos ya, warung Padang wis. Kira-kira bisa berapa kali itu? 2 kali lah. 2 kali. Itu 3 kali di pondok. Belum lagi dapat ya pelajaran dari pagi sampai pagi lagi. Belum lagi dapat fasilitas. Belum lagi dilindungi. Belum lagi kalau ada yang sakit, ustadznya malam-malam harus bangun, harus nangani. Bahkan jam 1 airnya mati, ustadznya juga harus bangun, harus memperbaiki keran yang mati. Apakah yang seperti itu, ma'asyiral muslimin, kemudian kita mau mendzalimi ustadz, para pengajar, dan yang paling mengerikan adalah mendzalimi anak kita sendiri. Mereka minta makan. Itu kan bahasa halusnya ketika kita nagih SPP itu. Pak, ini anak jenengan tuh minta makan, minta minum, bayar SPP. Terus tiba-tiba, Ustaz, tolong Ustaz dibayarkan dulu, Ustaz. Dibayarkan dulu, ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, sampai setahun, sampai 6 tahun, sampai 9 tahun ada. Kalau kita disuruh sabar, mungkin kita lebih dulu sabar dibanding yang ngomong suruh sabar. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan di sini sebagai curhat, tetapi untuk sebagai kita saling mengingatkan karena Allah. Anak khawatir barangkali anak antum nanti nuntut pada hari kiamat. Anak khawatir. Maka diingatkan. Masya Allah, pondok-pondok salafiyin ini murah. Coba pondok selain salafi, SPP-nya berapa? Minimal. Berapa Beru? Tahu? Saya itu sepupunya banyak yang mondok. Paling murah 1.5 juta. Bayangkan saja 1.5 juta. Yang pernah kuliah Pak? Kos 1 bulan berapa Pak? 300. Zaman sekarang 300 kos. Makan sebulan berapa anak kuliah? Berapa? 600? Cukup Pak 600? Gak cukup. Juta? Ya, 1 juta. Jajannya Pak? Uang kuliahnya berapa? 1 bulan bisa 2 juta. Makanya pernah ada yang curhat, Zed. Memang ada pondok, Zed. Bayarnya cuma SPP, Zed. Makan sendiri. Cuma anak kirim 1.5 juta sebulan. Masih minta, Zed, tanggal 20, Zed. Si kenapa? Ya berarti 1.5 juta itu untuk bayar SPP 200, 1.300 tidak cukup makan untuk 1 bulan. Ada mungkin di antara antum yang seperti itu. Maka kita ingatkan, kebetulan ketemu hadisnya. Ya, kebetulan ketemu hadisnya. Kok senangnya nagih-nagih? Bukan nagih. Sekali lagi kita itu bukan cari duit di situ. Kalau cari duit mendingan lamar ke Siaga Medika ya Pak ya. Jadi apa? Cleaning service apa? Jadi apa? Direktur. Cleaning service ke direktur. Iya, kalau mau cari duit mendingan ke situ ya Pak Ali ya. Iya, jelas kerja dapat duit halal selesai. Kalau mau cari duit, ya kan. Oleh karena itu masyarakat muslimin, ayo kita saling sadar bahwasanya memang ya kita harus bahu membahu. Ya. Harus bahu membahu. Beberapa ya tempat kenapa kemudian pondok tidak jalan, rintisan pondok tidak jalan, ustadznya akhirnya 1 bulan, 1 tahun permisi saya mau pulang. Kenapa? Iya ada kesibukan di rumah. Ya itu salah satunya seperti itu. Taruhlah ada yang menyerukan gratis, pendidikan gratis. Toyib. Yang menyerukan gratis itu pernah gak jalankan pendidikan gratis? Saya pernah 5 tahun. Ini bukan kita itu apa pamer, tapi untuk memperbandingkan. Kita sudah pernah menjalankannya. Dan ujung-ujungnya ya kalahnya kita sendiri. Kita harus biayai, kita harus pikir sendiri. Ya, bayangkan saja, ustadz sudah ngajar mumet, mikir beli spidol. Ya kalau rezekinya lagi lancar, kalau nggak lancar, bagaimana? Ya, kita sudah pernah menjalani antara 4-5 tahun dan gagal juga akhirnya. Ketika kita harus dituntut, mungkin ketika masih muda, makan masih ditanggung orang tua, masih jalan. Hasil kerja untuk bayarin itu, operasional. Tapi ketika kita dituntut mau berumah tangga, goncang sudah. Akhirnya pertimbangannya bagaimana? Mau terus menggratiskan? Ya. Apa mau umpul-umpul untuk menikah? Akhirnya karena sudah kebutuhan, akhirnya kita lebih memilih untuk umpul-umpul menikah. Akhirnya ketika sudah menikah, hasil kerja kita pun diberikan kepada siapa? Kepada anak istri. Jadi akhirnya korbannya siapa? Ya anak-anak kaum muslimin. Bisa dengan metode kita ngajar buka majelis pagi dari ba'da subuh sampai jam 7 atau 8, kemudian buka lagi majelis sore hari jam 5 sampai isya. Pernah saya jalani. Berapa tahun Ustaz? Bukan hanya setahun, sampai 4-5 tahun. Gimana hasilnya? Ya tetap juga dari 37 santri yang mentas cuma 4. Ya sama saja. Ya. Walaupun sempat mentas. Oleh karena itu masyarakat muslimin, ya bukan kita menyampaikan ria pamer bukan, tapi untuk mengingatkan orang yang menggaungkan gratis-gratis, mungkin dia belum pernah menjalankan pendidikan gratis rasanya kayak apa. Swadaya dari dompet kita sendiri, dari orang tua kita sendiri, mungkin dia belum pernah merasakan itu. Mungkin baru nyicipi setahun, apa nyicipi sebulan dua bulan, atau mungkin dengar di tempat yang lain. Tang ada donatur, Ustaz. Toyib donatur. Kebutuhan pondok itu sampai 50 juta. Ada yang satu bulan mau ngasih 50 juta? Taruhlah bisa, ada. Apakah dia tidak akan mengatur kita? Kira-kira diatur tidak? Diatur. Ketika pendidikan kita berjalan yang sekarang ini, ada donatur yang menawarkan, anak ingin mendonasi, syaratnya pendidikan antum yang antum jalankan gratis. Berapa kebutuhan per bulannya? Tak sebut, sekian puluh juta. Itu bisa. Kebutuhannya miliar dari ini orang. Terus konsekuensinya apa, Pak? Ya gratis saja. Dari awal suruh gratis saja sudah intervensi. Nanti selebihnya harus seperti ini, Seth. Selebihnya begini, Seth. Dalam bahasa lain apa? Ngatur. Akhirnya dakwah ini diatur oleh satu dua orang. Bukan begitu, ma'asyiral muslimin. Sehingga sekali lagi kita itu harus berpikir panjang. Ya, jangan mudah terprovokasi dengan jargon-jargon gratis. Ya. Pada hakikatnya justru akhirnya bergantung kepada satu dua muhsinin. Apakah kita rela menggantungkan anak kita dikasih makan sama orang? Rela apa tidak? Wallah anak enggak tega seperti itu. Anak-anaknya kita, kemudian kita ngandelkan yang masih makan adalah orang lain. Ya, jangan seperti itu ma'asyiral muslim. Jadilah rejal, jadilah laki-laki yang sejati. Yang penting saling dibicarakan, musyawarah. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Ya bna Adam, wahai keturunan Adam, maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa kamu tidak jenguk aku? Ini kata Allah. Qala ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'udzuk? Bagaimana aku menjengukmu? Bagaimana kau sakit? Mana mungkin? Wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam, mana mungkin sakit? Qala amma 'alimta anna 'abdi fulanan marid. Bukankah kamu tahu hambaku si fulan itu sedang sakit? Falau kunta 'udtahu lawajadta dzalika 'indi. Kalaulah engkau menjenguknya, kamu akan dapati aku di sisinya. Aw wajadtani 'indah, atau engkau akan dapati aku di sisinya. Ya. Di sini ikhwan fi din 'azzakumullah. Betapa mulianya syariat Islam ini, memuliakan orang yang memang butuh bantuan, orang yang sakit, hak mereka sangat besar. Orang yang butuh makan, butuh minum, butuh dijenguk, itu haknya sangat besar. Haknya sangat besar. Jangan sampai kita mendzalimi mereka. Ya. Sehingga dalam hadis ini, bayanu anna lil 'azzi wal inkisar 'indallahi ta'ala miqdaran wa i'tibaran, bahwasanya ketika seseorang itu tidak mampu, itu ada kadarnya dan dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Seorang yang sakit itu biasanya lebih khusyuk, lebih tunduk hatinya, itu lebih ikhlas. Idza kana sabiran, apabila dia sabar, muhtasiban, mengharapkan pahala Allah. Fakanatil ma'iyyah al-khassah lil marid, maka dia akan mendapatkan ma'iyyah khassah, kebersamaan secara khusus bagi orang sakit. Ya. Ma'iyyatullah, kebersamaan Allah terhadap makhluk itu bukan zatiyah. Tapi kebersamaan ilmunya, artinya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mendengar orang tersebut. Bukan kebersamaan secara zat, tapi kebersamaan artinya Allah mengawasinya, Allah memperhatikannya, Allah senantiasa mendengarkan ucapan-ucapannya. Makanya orang sakit itu doanya mustajab. Orang sakit itu kalau kita pengin doanya mustajab, kunjungilah orang sakit dan berdoa di situ. Itu mustajab doanya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memiliki rahmah bidda'if, sayang terhadap orang-orang lemah, sayang terhadap mereka. Orang-orang yang lemah itu orang yang sakit, orang yang minta makan, orang yang minta minum atau butuh makan dan butuh minum. Sehingga di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i isma ayudhayya bima yaqut." Cukup seorang itu jelek, cukup seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang harus dia kasih makan. Sudah tahu itu anaknya dia, wajib dikasih makan. Ya, kok enggak dikasih makan? Maka cukup orang ini orang yang dosa, orang yang jelek, orang yang hina. Sudah tahu anaknya sendiri enggak dikasih makan. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kefakiran sendiri tidak dianggap sebuah alasan untuk tidak menafkahi. Ya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, kata Allah. Barang siapa yang rizkinya dipersempit, falyunfiq mimma atahu Allah. Tetaplah dia berikan infak dari apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi infak itu tidak gugur karena kita fakir. Anak kita misalkan kelaparan, kemudian kita lagi gak ada duit. Apakah dengan alasan kita gak ada duit gak dikasih makan? Kalau gak dikasih makan, mati itu anak. Si bagaimana caranya? Ya kita berusaha, berapapun dapatnya, cuma dapat beras, ya kasih makan beras. Kan begitu. Kalau dapatnya lebih, ada lauknya, beras sama lauk. Ada lebihnya lagi, lauknya yang enak. Ada lebihnya lagi, kasih susu, 4 sehat 5 sempurna. Kan begitu. Apakah karena kita fakir, miskin, kemudian tidak ngasih makan anak-anak, jadikan alasan? Tidak ada alasan dalam Al-Quran. Tidak ada alasan. Tetapi di sini diberi keringanan, falyunfiq mimma atahullah. Dia berinfak, dia berikan nafkahnya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Itu penting di sini. Kalau dia punya keluasan, maka berilah keluasan dalam nafkah. Tapi kalau dibatasi rezekinya oleh Allah, berikanlah yang Allah berikan kepada dia. Kan begitu. Ya. Tidak ada alasan beras mahal anak enggak makan. Contoh nih, misal bulan ini beras dari 10.500 jadi 17.500, bahkan ada yang 19.000. Apakah dengan alasan kenaikan beras kemudian kita pondok enggak beli beras? Enggak beli nasi, enggak dikasih makan. Ini mohon maaf karena berasnya naik, kalian enggak usah makan dulu ya, dipotong separuh. Ya, tadi makannya 3 kali, sekarang makannya 1 kali setengah. Kira-kira begitu bisa enggak? Enggak bisa. Kita hanya bisa mungkin beras yang tadinya kualitasnya bagus, kualitasnya diturunin. Ya. Itu pun ngirit cuma Rp2.000. Yang tadinya satu anak, satu piring besar, mungkin akhirnya dikurangi sepertiganya jatahnya. Paling seperti itu bisanya. Ya. Karena apa? Kalau kita kebutuhan beras satu bulan, satu ton saja, berarti bulan ini akan ada kenaikan biaya. Ya, kalau satu ton biasanya cuma habis 10 juta, 11 juta, bulan ini berarti kalau berasnya misalkan 19 juta, berarti jadi, kalau 19.000 berarti menjadi 19 juta. Berarti ada pembengkakan operasional sampai 8 juta. Nah itu yang mikir siapa? Ustadz suruh mikir, saya cari duit tuh, Ustadz. Waduh, ya mumet tuh. Ya. Nah ini yang ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, berilah kemudahan. Sebagaimana pondok itu memberikan kemudahan, hendaknya wali santri memberikan kemudahan. Pondok itu memberikan kemudahan dengan apa? Coba diberi makan sehingga ongkosnya tidak terlalu besar. Kalau mereka cari makan sendiri, enggak cukup 1 juta satu bulan. Ya. Tapi karena ditanggung pondok yang masalah masak ini, akhirnya apa? Lebih ngirit. Yang nunggak masih dikasih toleransi, sebulan, dua bulan, kasih toleransi terus untuk makan. Maka hendaknya harus ada toleransi dari pihak yang lain. Nah inilah rahmah. Karena apa? Santri kita itu orang-orang lemah. Mereka haula'il masakin, mereka itu orang yang harus disayangi, harus dijaga, harus disantuni. Mereka orang-orang yang belum bisa cari nafkah sendiri. Mereka orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Harus kita semuanya punya andil. Kita semuanya. Yang jadi ustadz, andil. Yang jadi pekerja, andil. Karena yang jadi ustadz sama. Antum wali murid, saya pun wali murid. Antum bayar SPP, saya pun bayar SPP. Kan begitu sama. Sama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bangkitkan kesadaran kita. Jangan menjadi mental-mental yang lemah. Yaitu mental yang mengharapkan belas kasihan orang lain. Itu jangan. Ya, ini mohon maaf ya. Kok ustaz bahasannya kok lugas banget. Ya harus lugas. Kan gak tiap hari ngomong kayak gini. Harus lugas. Kemudian su'aluhu subhanahu wa ta'ala 'anil 'abdi 'an 'adami taqdimi at-ta'am was-siqa liman talaba la. Kadzalika man qassara fi ziyarati al-marid. Yaitu Allah akan bertanya kepada seorang hamba ketika dia tidak ngasih makan, tidak ngasih minum kepada orang yang membutuhkan. Bahkan akan ditanya, "Kenapa kamu tidak menjenguk saudaramu yang sakit?" Itu ditanya. Oh ya azan ini ya, fadol. Kumandangkan azan dulu. Fadol. Semangat, semangat. Fadol, kumandangkan azan. Ikhwan fi din a'azzakumullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap hamba tentang makan dan minum, yaitu tentang apakah kita memberikan makan dan minum kepada orang yang berhak menerimanya, apalagi yang minta kepada kita. Demikian pula akan ditanya apakah kita sudah menjenguk orang sakit atau tidak. Maka ini harus diperhatikan karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Ya. Jadi kebutuhan dasar seperti ini itu sangat penting, jangan sampai kita melalaikan. Jadi mohon maaf ketika kita sampaikan ini, bukan kita itu menjatuhkan seseorang, tidak sama sekali, tetapi kita sedang menasehati semuanya, kita semuanya, saya, antum, jami'an, seluruh kaum muslimin. Jangan sampai dengan jargon-jargon yang semu ya, tetapi akhirnya kita sendiri mendzalimi anak-anak kita, mendzalimi orang-orang yang harusnya kita bantu. Jangan sampai ya, itu jangan sampai ya. Kadang ada yang seperti ya, kita tidak sebut dimanapun, ada dimanapun ya, menuntut ya, dan menyebar kemana-mana, pondok itu harus gratis, ini harus gratis, dan seterusnya, masa membayar, dan seterusnya. Dan akhirnya dia pun dapat yang gratis bagi anaknya, pendidikannya. Tapi akhirnya pendidikan bukan pondok pesantren. Ya. Bukan pendidikan agama akhirnya. Karena antum patut syukuri, pendidikan kita itu pendidikan mandiri. Ya. Muhsininya pun antum jami'an. Kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi muhsinin. Ya. Beda ketika ditanggung semua pemerintah, yang dapat pahala pemerintahnya. Ya. Kitanya enggak bisa secara maksimal memberikan, mengalirkan pahala lewat harta kita. Maka satu sisi disyukuri ma'asyiral muslimin. Karena harta yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Jadi ibarat antum gaji 2 juta, 500 ribu untuk bayar SPP, anak kita infak di jalan, itulah yang sebenarnya yang milik kita, yang kita investasikan. Karena itu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita makan habis jadi kotoran, yang kita pakai usang, termakan waktu. Kendaraan rusak setahun, dua tahun, lima tahun sudah minta ganti lagi. Maka hakikat harta kita adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Kemudian jawazu talabi ta'ami wasyarab, bolehnya meminta makan dan minum ketika darurat. Darurat kebutuhan, enggak harus nunggu mau mati, enggak, ketika lapar itu boleh. Dan dia tidak mampu untuk mencari nafkah. Siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita enggak bisa cari nafkah. Ketika mereka meminta makan kepada kita, kita wajib. Kalau kita sebagai ustadznya, kemudian anaknya sudah kelaparan, tega enggak kita? Tega apa tidak? Ya, enggak tega, kita pasti kasih makan. Siapapun dia. Ya. Kadang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan santri kita, orang lewat aja ya, mengeluh enggak makan, ya kita kasih makan, apalagi santri kita yang dititipkan oleh orang tuanya kepada kita. Jadi dalam keadaan kondisi seperti itu, kemudian ustadznya nagih SPP, itu sesuatu yang sangat boleh. Karena daruri, perkara yang sangat darurat untuk disampaikan. Kemudian fadlu sakil ma wa fihi nususun katsiran, katsiratun marra dzikruha dzikru ba'dihha. Keutamaan memberikan minum, keutamaan memberikan makan, dan masalah ini sangat banyak sekali keutamaannya. Maka beruntunglah orang yang dulu sempat menyumbangkan sumur, menyumbangkan ya semua peralatan yang mengalirkan air, pompa airnya, pralonnya, tabungnya, ya. Sekaligus beruntunglah orang yang dulu menyumbang mesin air minum. Lewat mesin air minum tersebut dia minum tiap hari ratusan santri. Bayangkan kita punya mesin dua, satunya isi ulang, apa mesin apa tuh, mesin isi ulang, satunya RO. Dua mesin ini ya, penghuni pondok putri ya, santrinya dengan ustadznya dengan anak-anak yang ada di situ tuh kurang lebih sampai 120. Jadi air isi ulang ini itu telah mensodakohkan satu harinya 120 orang. Berapa kali minum itu? Dari pagi sampai pagi lagi. Pahalanya luar biasa. Memang modalnya gede, 27 juta itu orang nyumbangnya. Tapi pahalanya yo luar biasa. Luar biasa. Air RO yang ada di MI, mesin kecil segitu harganya murah, enggak ada 5 juta. Tapi anak MI Banin itu jumlahnya 62. Ditambah ustadznya ada 20. Ditambah lagi yang Banat ngambil dari situ jumlahnya 104. Berarti sudah berapa tuh? 180. Belum lagi TA ada 80 sama ustadznya 20. 100. Berarti sudah berapa? 280 minum dari situ. Apakah kita tidak punya hero? Itu satu hari diminum 280 orang minimal. Belum lagi kalau ustadznya membawa taruh di rumah, anak istrinya minum dari situ, udah 300 per hari yang minum dari mesin RO itu, yang harganya gak ada 5 juta. Yang mesin RO pertama 10 juta rusak, ini gak ada 5 juta, yang minum 300 orang per hari. Coba sedekah itu, kadang kita berpikir apa enggak nih? Itu luar biasa. Berarti satu hari mengasih air minum 300 orang. Ada yang tiap hari ngadang orang suruh minum, ini bisa di pondok. 300 orang minum dari mesin yang dibeli oleh muhsinin tadi. Betapa pahalanya mengalir luar biasa. Mesin RO dialirkan oleh air pam. Air pamnya per bulan 200-300. Sungguh beruntung orang yang bayar pam tadi, walaupun 200-300 ribu, tapi ngasih minum per hari 300 dikali 30 hari. Berapa orang itu? Berapa orang ada yang hitung? 300 orang dikali 30 hari. Berarti apa? Berarti satu bulan berapa? 9.000 orang antum kasih minum. Sedekah 9.000 orang. Cuma keluar 300.000 per bulan bayar air pamnya. Cuma sampai sekarang alhamdulillah ya belum ada yang ngasih. Ya itu. Padahal itu kalau kita sebut begini, itu kesempatan sedekah yang luar biasa. Kok Ustaz enggak Ustaz? Anak kasih kesempatan. Anak kesempatan. Sebelum nanti tak ambil. Apa tidak hiptoh nanti? Ya ngajari ilmu Ustaznya. Ya jaga anak-anak, nasihati Ustaznya. Terus nanti air pam tak tanggung. Nanti yang lainnya juga ditanggung. Nanti borong anak semua. Gak apa-apa, anaknya senang. Cuma anak kasih kesempatan kepada yang lain. Yang bisanya bersedekah dengan harta. Fadl. Kita bisa bersedekah dengan ilmu kita. Dengan tenaga kita. Dengan pikiran kita. 24 jam. Kita kasih kesempatan yang bisa dengan harta. Silahkan. Ya, silahkan. Coba 300 ribu. Tapi satu bulan itu. 300 ribu per bulan. Tapi ngasih minum kepada 9.000 sampai 10.000 manusia. Ada yang bisa seperti itu? Coba. Ini kan jarang perhatian yang seperti ini kan. Jarang perhatian. Tapi luar biasa loh itu. Dan itu masih kosong. Nah, masih kosong yang bayar, yang nanggung uang PAM itu masih kosong. Baik di gedung Pondok Putri ataupun di Pondok Putra. Itu Putra. Berarti ada tiga. Dan rencana mau ada 4 titik air pam. Dan masing-masing masih ditanggung oleh pondok. Belum sama Muhsinin. Kalau Muhsinin, Masya Allah. Luar biasa. Ngasih minum 1 bulan 10.000 orang. Masya Allah. Itu bagi yang mau. Kalau gak mau, ya nanti keburu direbut sama yang lainnya. Sama ustadznya juga boleh. Ya, kadang-kadang ada begitu, Ustaz, jangan ngomong aja, Ustaz. Antum, Ustaz. Oh, ya toh ya. Dikasih kesempatan enggak mau ya bisa. Ya. Kita rebut aja udah. Enggak usah kita sebutlah, ya. Ikhwan fillah jazakumullah, itulah keutamaan ya kata Rasulullah, khairu ma tasaddaqta as-saqi. Dan sebaik-baik yang engkau sedekahkan adalah air minum. Dan itu kesempatan besar. Kesempatan besar. Beruntunglah yang ketika buat sumur dia biayai gali sumur. Ana waktu itu sempat posting, cuma enggak ada yang respon juga. Sumur itu paling berapa? 1 juta. Ya, ringan, tapi dia yang gali sumur itu insyaallah selama sumur itu dipakai pahala terus mengalir. Sumur, ana sempat posting, mau digali sumur untuk pondok. Subhanallah enggak ada yang respon, ya sudah. Diambil salah satu orang. Selesai. Eman-eman tuh. Kalau sumur itu berusia 30 tahun. Subhanallah. Atau mungkin 100 tahun. Berapa juta mungkin manusia yang sudah mendapatkan manfaat dari sumur itu. Maka kalau kita jeli untuk pintu-pintu sedekah. Segera. Kalau ada, segera. Set, yang mana set? Bila perlu. Tapi sumurnya sudah, bikin lagi Ustaz, dua lagi Ustaz. Sumurnya dua lagi, anak juga pengen Ustaz. Masa sumurnya cuma sana tok, sumurnya tiga Ustaz. Belakang, tengah, depan Ustaz. Ya, kan begitu. Pamnya nambah lagi Ustaz, jangan 4, 5 atau 6, 10 Ustaz. Saya juga pengen Ustaz, misalkan. Itu adalah pintu-pintu sedekah yang sangat luar biasa kalau kita ambil. Ya, dan jangan balik, Sot. Antum jangan pinter ngomong, Sot. Buktikan, Sot. Ya enggak usah kalau masalah itu nanti kalau kita sebutkan nanti ya. Tapi kita itu sedang menawarkan kesempatan-kesempatan emas ini yang mengalirkan pahala luar biasa itu jangan disia-siakan. Ya, khususnya yang berhubungan dengan air, sumur itu nomor satu. Pipa-pipanya itu, mesinnya, ya. Kalau antum lihat di lapangan itu ada sumur yang sudah digali, itu belum dipakai. Kalau pengen dipakai, silakan beli pompa airnya. Silakan beli kabelnya. Setelah itu kasih pralonnya. Nanti akan manfaat. Karena ini kasih kisi-kisinya. Di lapangan itu, depan Masjid An-Nur sebelah barat, itu di sebelah baratnya sudah ada sumur. Tapi belum ada pompanya. Silakan. Belum ada sanyonya, belum ada kabelnya, belum ada tornya. Kalau antum mau, silakan. Ustaz, masa satu, bikin yang depan lagi satu. Fadul mau bikin lagi, monggo. Ya. Mumpung gedungnya belum dibangun. Kalau sudah dibangun, masa mau sumur 10 di situ kan enggak mungkin. Ya paling 2 lah. Ya, paling 2 sumur di situ. Baru satu sumur di pojok barat. Barangkali timurnya mau dikasih lagi. Ya, fadul. Itu kalau mau yang jeli, ya badiru bil a'mal. Bersegera. Itu paling pompa air berapa sih? Berapa sih, Pak? 600 ribu. Ya. Sebelum ada yang mendahului, ini ana buka kebaikan saja. Ya. Demikian. Semoga bermanfaat, masyarakat muslimin. Artinya kita, kalau ada pintu kebaikan, kita jeli. Kita jeli. Ini sudah belum, Sat? Oh, sudah. Yang ini, sudah. Belum, masuk. Butuh lagi, Sat? Pokoknya yang babnya mengalir. Itu jeli. Walaupun tidak banyak. Pralon paling berapa sih? 4 meter 40 ribu. Sumur paling berapa tuh? 12 meter. Paling 120 ribu dapat pralonnya tuh. Ya kan? Tapi selama itu dipakai, antum akan dapat pahala terus. Tapi ana enggak punya fulus. Punya fulusnya cuma 20 ribu. Beli keninya. Keni kan paling turun 3.500, 5.000. Beli keninya. Lemnya lem, beli lem wis ora apa-apa lem. Ya. Pokoknya kita harus punya andil di situ. Walaupun cuma 10 ribu. Ya. Karena apa? Itu nanti akan dilihat hasilnya pahalanya yaumul qiyamah. Rupanya tiba-tiba enggak sengaja buat sumur yang cuma 1 juta, tiba-tiba yang minum dari situ itu puluhan juta orang. Karena bertahan sampai 100 tahun misalkan. Bayangkan itu. Antum akan dapatkan pahala yang seperti itu. Ya, jadi demikian. Ini ibaratnya membuka kesempatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.